Allahumma salli salatan sebagian usia fatayat. Apa bedanya muslimat dengan fatayat? Bedanya satu, kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat baunya balsam. Ibu-ibu yang berbahagia, saya mau cerita. Tanggal 17 Februari saya pulang umroh. Tanggal 18 jadwal saya kosongi, saya mau istirahat. Saya tidur bangun jam 1 malam. Saya bilang sama istri saya, "Beb, saya mimpi." "Mimpi apa?" Saya jawab, "Saya mimpi jatuh." Istri saya tanya, "Jatuh dari mana?" Saya bilang, "Saya gak tahu jatuh dari mana, tapi saya mimpi jatuh. Entah jatuh dari pohon, dari panggung, dari motor, atau pas naik kuda jatuh, saya juga gak tahu. Yang penting saya jatuh." Tanggal 19 Februari pagi hari, saya naik motor. Kebetulan saya penggemar motor. Akhirnya saya naik motor, baru 5 menit naik motor, kebetulan saya jatuh. Begitu saya lihat, seluruh tubuh saya tidak ada satupun yang terluka. Saya batin, wow, sakti. Begitu kaos tangan saya buka, ternyata 3 jari saya ini keriting. Akhirnya saya bawa pulang, saya bilang, "Yuk kita ke rumah sakit." "Abah, kenapa?" "Saya jatuh." "Kok bisa?" Saya jawab, "Wayah itu." Saya ini ingin sampaikan supaya semangat ngajinya ibu-ibu di Hong Kong semakin baik. Setelah pengajian ini semangatnya semakin meningkat. Dan tidak lupa dengan sangkan paraning dumadi. Banyak orang yang berangkat ke Hong Kong yang tujuannya mencari nafkah untuk keluarganya, begitu lihat hingar-bingarnya di kota besar, akhirnya lupa dengan keluarganya. Insya Allah waktu ya tepon. Ya menung buyu. Biasanya jimbabnya abang. Jimbabnya abang. Yang jimbabnya putih, insya Allah lebih parah. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, kita di ronsen, dokternya bilang, "Mohon maaf Kiai, ternyata patah 4 lokasi di 3 jari. Jari kelingking, jari manis, jari tengah." Dokternya tanya sama saya, "Kenapa yang patah 3 jari Kiai?" "Iya, karena kalau 2 jari atau 1 jari dikira pendukung calon presiden. Makanya 3 biar adil." ada urusan satu apa dua. Yang kalau saya pasangan ketiga, jadi produser mutah. Makanya istri saya sering bertanya, apa besok nyoblos apa? Saya bilang, aku gak urusan nyoblos siapa, yang jelas aku nyoblos awakmu. Akhirnya saya diputuskan untuk dioperasi. Makanya saya mohon maaf kalau mau salaman masih ngeri-ngeri sedap. Karena kemarin saya tur satu minggu di Sumatera itu dibilangin, tolong gak usah salaman, banyak yang ngeyel. Akhirnya kita dioperasi jam 9 pagi, saya tanya sama dokter, dokter, selesai jam berapakah? Jam 4, Gus. Bisa enggak nanti jam 4 dioperasi, jam 6 selesai, saya langsung dibawa ke Ponorogo. Karena nanti malam saya ada tablet akbar di Ponorogo. Dokternya bilang, kan Gus minta khusus istirahat, enggak usah. Nunggu saya sadar dari operasi, tolong saya dinaikkan ambulan dibawa ke Ponorogo. Mungkin saya waktu itu kan keren mengejek tumpah ambulan. Akhirnya dokternya bilang, gak boleh Gus, tolong saya dibawa ke Ponorogo. Akhirnya dokternya bilang, iya Gus, nanti kita bawa ke Ponorogo. Saya udah ayam di operasi. Begitu jam 8 malam saya bangun, ternyata saya masih di dalam rumah sakit. Berarti saat itu saya telah tertipu. Saya panggil dokternya langsung Pak Misui. Jancuk kok. Saya merasa menyesal, kenapa? Karena saya tidak bisa memenuhi undangan jamaah. Karena saya tahu betul bagaimana kemudian jamaah pengajian itu memanage sebuah acara untuk mendatangkan seorang kiai. Bagaimana kemudian mereka mencurahkan tenaganya, pikirannya, bahkan harta bendanya untuk mengadakan pengajian. Kalau saya tidak datang, berapa besar kekecewaan mereka. Maka insya Allah jadwal-jadwal yang pernah masuk ke saya itu jarang kemudian saya tolak. Kalau saya diundang orang kaya, saya batalkan biasa. Saya diundang pejabat, saya batalkan biasa. Tapi kadang-kadang kalau diundang orang-orang di pelosok desa, saya malah kasihan. Karena apa? Mereka betul-betul pengen ngaji. Pengen ngaji. Maka kemarin saya dapat undangan dari Belanda itu di Amsterdam. Saya bilang, sudah, saya mau berangkat ke sana. Saya pikir mau pengajian umum seperti ini. Ternyata satu keluarga hanya pengen masuk Islam melalui saya, cuma 5 orang. 5 orang, ke Belanda, kita ke Amsterdam, pengen masuk Islam. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam melalui saya? Gara-gara saya lihat YouTube-nya Gus Miftah dakwah di dunia malam. Gara-gara saya lihat Gus Miftah dakwah dengan para lokalisasi, dengan para PSK. Kalau bahasa Surabayanya, bugengge. Kalau bahasa Jogjanya, longge. Kenapa disebut longge? Karena kepanjangannya berkelon dele-dele. Akhirnya ibu-ibu yang saya cintai, sehari kemudian saya bilang sama dokter, dokter, tolong infus tangan saya dicabut. Gus Miftah badhe tindak pundi, saya mau haul Gus Dur, mau harlah NU di Kendal. Tolong segera dicabut. Tapi ini bahaya Gus, saya gak urusan. Akhirnya saya diizinkan berangkat ke Kendal. Begitu di Kendal dikasih tahu jamaah, tolong jangan salaman dengan Gus Miftah, tangannya baru satu. Awal bulan serbanya, ternyata ada janda yang ngeyel. Namanya Rojali, rombongan janda liar. Banyak yang janda di sini? Ada yang janda? Rata-rata janda. Jambuanas ning tengah sawah woi limo sing mateng luru, ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondon dang entuk jodoh. Kalau melihat dari aminnya mereka sangat berharap. Insya Allah kalau di Indonesia sekarang ada tagline baru, janda semakin di depan. Akhirnya ada janda yang ngeyel bisa langsung lari nyalami tangan saya disundul. Darah keluar lagi. Istri saya ini tanya ketika pulang, "Bah, apa itu kan waktunya habis untuk ngaji 24 jam. Saya itu kalau sekali tur ke Sumatera atau ke Jawa Timur seminggu baru pulang. Berangkat hari Minggu, pulang hari Minggu, di rumah cuma 1 jam berangkat lagi. Waktunya habis di mobil dan di pesawat. Makanya walaupun istri saya cantik, saya jarang keluar." Delalah saya niati ke Hong Kong, istri saya ajak, delalah malah main. Ya. Bos, bos. Kenapa? Kacamatanya dilepas. Kenapa? Kamu penasaran dengan mataku? Lalu akhirnya dilepas. Akhirnya, ya ini saya tanya. Waktu saya itu sehari semalam semuanya habis untuk ngaji. Saya pulang ke pondok jarak. Paling ketemu istri seminggu atau dua minggu sekali. Maka sekali ketemu, saya langsung bilang sama istri saya, Bunda, jamak takhir. Jamak takhir tanpa kosor. Ya, kalau janda gak tahu bahasa itu. Dia tanya begini, kan kalau Pak Abah istirahat seminggu, supaya Abah sehat, kan gak ada masalah. Kenapa Abah tetap berangkat? Ibu-ibu yang saya cintai, satu hal yang perlu Anda ingat, ini motivasi saya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "An-nasu yamutuna 'ala ma'asu wa yub'asuna 'ala ma mata." Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Jadi walaupun Anda kerja sebagai BMI di Hong Kong, tetapi ngaji ini menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika Anda niat dari Indonesia berangkat ke Hong Kong, niatnya apa? Ibadah, niatnya ngaji. Maka selama Anda di Hong Kong itu tercatat sebagai hamba yang menghadiri pengajian. Amin. Tapi kalau niatnya hanya sekedar uang, please deh. Sia-sia waktumu. Mubadil. Maka begitu berangkat, atau sekarang niatnya perlu dirubah. Saya berangkat ke Hong Kong, niat saya adalah pengajian. Oh, setiap minggu ada pengajian. Walaupun tidak bisa berangkat karena tidak bisa mengambil cuti umpamanya, tapi ingat, niatnya sudah diambil, ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu caranya. Dan Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita hidup. Saya punya kawan namanya Ain Rafiq Al Firdaus, yang Anda kenal dengan nama Opik Tombak. Ibunya itu penghafal Quran 30 juz. Bahkan ibunya itu pernah menulis Al-Quran 6666 ayat dengan menggunakan jarinya sendiri. Satu ketika tanya sama saya, "Ya, apa kalau saya biasa membaca Al-Quran, saya mati dalam keadaan membaca Al-Quran?" Saya jawab, "Iya, Ibu." Dan subhanallah, ibunya Mas Obek meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Saya punya kawan di Lamongan namanya Kiai Imam Sairozi, waktunya habis untuk ngaji seperti saya. Dan subhanallah, beliau meninggal ketika berangkat pengajian. Saya punya kawan artis lama namanya Dito Rolis. Beliau akhirnya hijrah meninggalkan kemaksiatan. Dia tiap hari berdoa, "Ya Allah, matikan aku dalam keadaan mengisi pengajian dan pada hari Jumat." Dan ternyata Allah ridho. Kita Rolis meninggal pada hari Jumat ketika memberikan kultum subuh. Kenapa? Karena Allah akan mematikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lah awamu sesuk ning omah gaweane ngonek-ngonek ke bojomu. Ya iya. So, matimu pas ngonek-ngonek ke bojomu. Karena kalau badan saya sakit, suara saya habis, asisten saya bilang, "Pak, besok berangkat ke Hong Kong." Ya kan? Kalau kemudian saya berangkat ke Hong Kong, tahu-tahu Israel datang. Kan keren, diumumke di masjid KST, tahu sama tahu. Saya nggak tahu KST itu apa. Karena saya kalau ngomong bahasa Taiwan ke Hong Kong itu baik. Karena pertama kali saya dulu diundang ke Hong Kong, 4 tahunnya, di Taiwan 4 tahun yang lalu, saya pulang ke kamar hotel, di depan hotel ada orang bilang, "Eh, cik-cik." Waktu itu saya gak tahu apa-apa, saya jawab, diam saja. "Ngeyel, eh, cik-cik." Akhirnya saya jawab, "Yes, cik-cik." Padahal saya gak tahu apa artinya cik-cik. Akhirnya, saya masuk kamar, dikejar, kamar saya didodok. "Eh, cik-cik. Saya baru mencangkemi cik-cik, baik. Akhirnya misalnya telepon waktu itu panitia dari Tulungagung, "Ini datang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar?" Gus Mita jawab, "Pak, yes, keluar Gus cike-cike itu Gus Mita ditawani kelor." Langsung apa artinya kan? Ya saya jawab, "Yes." Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab, "Oke." TSD saya nggak tahu apa itu TSD. Begitu saya ngaji kok malaikat Israel datang. Kemudian diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudari Nuris umpamanya. Pernah sendiri katanya undang Gus Miftah itu sebagai kelinci percobaan. Saya itu mendapatkan apresiasi dari detik.com menjadi pusat paling viral 2018 gara-gara saya ngaji di kafe dan dunia malam. Dan ternyata di Hongkong jadi kelinci percobaan. Kan sungguh kebangetan. Keselamu kemarin. Saatnya balas dendam dimulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini jadi satu sesi atau dua sesi itu? Satu salawasi ya. Jadi mulai ngatur-ngatur. Pertama bilang kelinci percobaan. Begitu jamannya banyak, bah dua sesi. Matamu. Inilah makanya saya enggak setuju kalau dibilang perempuan itu masuk neraka lebih banyak daripada laki-laki. Karena kenyataannya kalau pengajian pasti lebih semangat ibu-ibu. Betul Bu ya? Kenapa ibu-ibu itu dikatakan masuk nerakanya agak banyak? Ya karena jumlahnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan dosa perempuan paling banyak itu berkaitan dengan mulut. Makanya kalau pengajian biasanya yang bawa tas itu ibu-ibu. Ini ya. Apa kaitannya dengan mulut? Berkesan jajan di mana kalau ya Allah kasih gede-gede nih. Dan pengajiannya menyenangkan ini. Duduk di depan tuh Pak Es Lonjor nih ya. Jadi udah popo. Mengaku batin apa orang pemangsaan itu gak yang pertama. Kan udah ngejar banget kok Ustaz viral. Dia percobaan. Ya saya kan mudah-mudahan Bu Nuris panjang umur. Ini yang orang sebelumnya mati, Bu Nuris hidup sendiri. Jadi saya ulangi, orang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Maka saya minta sama Allah, di sisa umur saya itu dihabiskan untuk pengajian. Tujuannya satu, kapanpun malaikat itu datang memanggil saya dalam keadaan pengajian. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam sehari semalam malaikat Israel itu mendatangi kita minimal 70 kali. Kalau satu jam, satu hari itu 24 jam, berarti minimal dalam satu jam dia mendatangi kita 3 kali. Kalau kita didatangi seperti ini dalam keadaan pengajian, malaikat akan mengatakan wow. Begitu Anda pulang ke rumah mengerjakan tugas-tugas sebagai pegawai rumah, malaikat akan mengatakan wow. Begitu malam harinya kamu langsung bigo live. Dengan pakaian yang agak seksi sedikit. SMS. CVT menurut sertifikat. Malaikat akan mengatakan weh. Ini yang perlu kita lakukan. Makanya saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah apa namanya membebani panitia apapun. Saya kemarin Bu Nuris marah sama saya gara-gara saya upgrade tiket saya tidak bilang. Saya bilang, saya bisa ketemu kawan-kawan saya di Hong Kong, saya sudah senang. Anda membelikan tiket saya ekonomi, maafi muskilah, tidak ada masalah. Saya selalu bilang sama asisten saya, sudah apapun yang diberikan panitia diterima, tidak usah kebanyakan alasan. Kalau kemudian Abah pengen naik bisnis, tak tambahin sendiri. Insya Allah aku akhir-akhirnya banget. Jadi jangan sampai kemudian panitia itu terbebani dengan macam-macam. Terbebani dengan filah dan macam-macam. Saya pengajian dimanapun tidak pernah mikir sanggup. Karena saya tahu yang mikir sanggup adalah panitia. Jangan sampai itu kemudian terbebani soal itu. Saya diundang pengajian ke Belanda, orang Belanda juga gak mikir apa-apa. Karena saya tahu mereka mau masuk Islam saja sudah luar biasa. Saya besok bulan 7 diundang mengajar di New York, Boston, New York, Boston, Texas di Amerika. Sama, saya melakukan hal yang sama. Makanya kemarin Bu Nuri saya bilang, sudah saya upgrade tiket saya sendiri, karena istri saya kemarin baru sakit, malam hari sebelum berangkat ke Hong Kong, jam 2 malam istri saya masih di rumah sakit. Tadinya padahal saya pengen ngajak istri saya jalan-jalan karena selama ini saya tinggal di rumah. Karena istri saya ini istri yang paling menyenangkan. Dan sudah mau dimaju. Syaratnya asalkan apa mau diracun. Langsung pernah ngajak, lanjutkan bun. Matamu. Jadi kebiasaan ibu-ibu biasakan mulai melakukan aktivitas rumah dari pagi hari sampai malam hari dilakukan sebagai ibadah. Lihatnya apa? Mencari nafkah untuk keluarga di Indonesia, dan itu nilainya ibadah. Makanya kemudian apa? Kalau diniatkan seperti itu, maka kita tidak akan pernah melenceng niat kita ketika kerja di Hong Kong. Disitulah sebenarnya kenapa alasan saya masuk kafe. Saya masuk lokalisasi sejak umur 19 tahun. Saya itu masih bujang perjaka, sudah ketemu dengan mbak-mbak PSK. Umur 19 tahun saya baru masuk kuliah, sudah bergelut dengan dunia PSK. Saya masuk ke lokalisasi di Jogja yang besar namanya Sarkem, Pasar Kembang. Bahasa Hongkongnya market flower. Market flower. Waktu itu umur saya baru 19 tahun. Saya belum punya pacar, saya belum punya istri. Tapi sudah berani bersentuhan dengan para PSK. Karena saya bilang, tujuan saya untuk menyelamatkan mereka. Makanya begitu sekarang rame, saya bilang, kalau saya itu mau kondang, sudah 5-6 tahun yang lalu, saya ditawari sama Bukan Pat Mata, Kip Andy, Gus, ayo kita ke TV, kita profiling, agendanya Gus mengajar di dunia malam bersama PSK. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak mau menjadikan para PSK itu komoditas saya untuk menjadi terkenal. Karena saya sampaikan kepada mbak-mbak PSK, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal semata, tetapi tugas kita adalah untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal Allah. Makanya mbak-mbaknya itu kenapa ketemu saya nyaman. Saya beberapa kali membawa ustaz dari luar, ustaz tak terkenal itu. Kenapa? Karena saya bilang ngaji di dunia malam itu seperti copet. Tapi apa bedanya Gus Miftah dengan copet di terminal? Copet di terminal itu goblok, yang dicopet cuma dompetnya. Ketahuan dipukuli kepalanya. Tapi kalau Gus Miftah yang dicopet apa? Hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet yang lainnya pun akan diberikan. Masuk, Pak Eko. Sama dulu saya melamar istri saya, yang saya copet hatinya duluan. Kalau waktu saya melamar istri saya dalam keadaan serba kekurangan, saya ditanya sama mertua saya, Pak Eko, itu saya mau ditolak lamaran. Saya ditanya sama dia, Anda punya kelebihan? Ada apa? Apa? Satu. Kekurangannya? Satu. Kelebihannya apa? Banyak kekurangan. Kekurangannya gak punya kelebihan. Waktu itu saya ditolak. Hampir saja gak jadi. Tapi karena istri saya sudah saya copet hatinya, dia mengatakan, aku kalau gak sama dia, gak mau. Padahal. Sama, saya copet hatinya mbak-mbak PSK itu. Ayo ngaji sama saya. Maka ini pengen saya sampaikan supaya Anda semangat lagi. Kenapa? Walaupun tinggalnya di Hong Kong, tetapi kita bisa ada fasilitas untuk pengajian seperti ini. Ketika kita upaya. Saya masuk umur 19 tahun ke dalam dunia lokalisasi. Dengan pakaian yang seperti itu. Makanya saya ditanya sama wartawan. Gus, yang paling menakutkan itu ancaman apa? Kalau saya cuma mau dipistol sama preman sudah berulang kali. Saya mau dibacok, mau dibunuh sama orang beberapa kali. Termasuk salah satunya yang saya bawa ke Hitam Putih sama Mas Deddy. Seorang preman, satu bulan penghasilannya 100 juta, pernah mau membunuh saya beberapa kali dan akhirnya tobat. Seluruh tubuhnya penuh dengan tato. Ini yang hadir juga banyak tato lah. Tapi tato alami, tato emping. Saya mau dibunuh berapa kali? Bagi saya itu bukan ancaman. Itu sekedar rintangan saja. Tapi yang paling berat itu apa? Godaan dari mbak-mbaknya. Ketika saya masih muda, dengan keadaan seperti itu, saya belum punya istri dan lain sebagainya. Godaan yang paling berat adalah godaan iman dan iminnya. Ini yang paling berat. Makanya begitu saya masuk, mereka ngawasi saya. Setiap malam Jumat saya datang ke tempat itu. Di situ ada musola kecil namanya NTS. Musola Tengah Sarkom. Musolanya cuma kecil, saya sholat tahajud di situ. Saya berdoa, ya Allah, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya. Maka seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Sebaik-baiknya orang itu ada jeleknya, maka sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Itu saya doakan terus sampai kemudian malam ketujuh saya mau dibunuh sama orang di situ. Saya ditodong pistol begini, karena macam-macam saya bunuh. Saya bilang, silahkan Anda bunuh saya, tapi tolong saya kasihkan waktu untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Dan diterima. Waktu itu preman yang paling besar di tanah Jawa namanya Gunardi Joko Lukito alias Gunjeng. Kemana-mana dia bawa preman, kemana-mana dia bawa pistol. Akhirnya apa? Saya dikasih kesempatan dan dia menangis. Dan subhanallah, sebelum beliau meninggal, bisa membangun 10 masjid. Ini benar. Makanya saya paling tidak suka kemudian melihat orang dengan pandangan sebelah mata. Saya bilang sama anak-anak dunia malam, anak-anak karaoke, kalau mereka itu melihat kalian sebelah mata, wajar. Kenapa? Karena matanya cuma satu. Makanya memandangnya cuma dengan menggunakan kacamata, dengan mata satu, karena matanya cuma satu. Kalau kemudian matanya normal, gak mungkin mereka memandang dengan sebelah mata. Kenapa? Karena Allah ini memberikan kita dua mata supaya kita melihat secara seimbang. Jangan hanya melihat buruknya orang tok. Saya paling tidak suka kemudian, ah dia itu apa orang kayak gitu. Ingat, kalau kemudian Allah berkehendak, sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setengah jam rumah di dunia malam, saya mau dibunuh orang bilang, kamu gak akan pernah berhasil. Bahkan ketika saya wawancara di Net TV, ada orang mengatakan begini, dakwah kamu itu memalukan. Langsung menuju patah hidung saya. Dakwah kamu di dunia malam itu memalukan, menistakan agama. Saya jawab, lebih memalukan mana? Ketika Anda melihat orang bermaksiat tanpa sama sekali memberikan solusi kepada mereka. Artinya apa? Sejelek apapun mereka masih punya potensi ketuhanan. Buktinya apa? Begitu saya surat tahajud, saya bacakan surat Al-Muzammil waktu itu, semuanya nangis. PSK dengar orang ngaji nangis. Sementara orang kampung ada orang meninggal dibacakan Quran, rasanya sing mati. Kayak kita di TKI utangnya lo bayar lo. Wong iki yo lemu iki lho. Jebak yo ireng rumah mana. Akhirnya saya ingat betul saya baca waktu itu surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanqi 'alayka qawlan saqila. Mbak-mbak di belakang saya itu dengan pakaian dinas masing-masing semuanya nangis. Saya bahkan lonte kok ya nangis. Akhirnya apa? Rokaat kedua ayat ini saya teruskan. Begitu saya teruskan, saya ikut ikutan nangis. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan apa? Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Minta maaflah kamu kepada Allah, karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu ini saya baca, saya ikut ikutan nangis. Apakah karena saya ingat dosa? Enggak. Aku gengsi, londe nangis mau soal bola. Karena aku malu. Masa dia nangis gua kagak. Artinya apa? Orang seburuk mereka di hadapan manusia, ternyata hatinya masih tersentuh dengan nilai-nilai ketuhanan. Masa hanya gara-gara modernisasi kita dari kampung masuk ke kota di Hong Kong, kemudian kita lupa dengan Allah? Enggak deh. Saya bilang sama mbak-mbak di sana, mbak, terutama di tempat-tempat karaoke yang mereka suka mabuk. Mereka kan pekerjaannya di puskesmas. Tidak di tempat karaoke, di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka adalah mewarnai rumah tangga orang lain. Mereka bekerja di karaoke keluarga, keluarga berantakan. Saya anak-anak kayak gitu mbak ribuan di Bandung, di Jakarta, di Jogja, dan mereka semuanya butuh kasih saya. Kesempatan mereka untuk mengenal Allah itu kecil, padahal mereka juga pengen kenal dengan Allah. Makanya kalau ada kajian-kajian seperti ini, Anda kok menyepelekan? Ini loh, mbak-mbak di dunia malam saja pengen ngaji. Saya bilang sama mereka, mbak, kenapa kemudian kaca mobil bagian depan itu lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana, karena masa depanmu jauh lebih besar daripada masa lalumu. Betul? jauh lebih besar daripada masa lalumu. Maka tugas saya itu apa? Ketika saya dulu ditanya sama orang-orang di Majelis Ulama Indonesia, saya sederhana. Kanjeng Sunan Derajat pernah berpesan kepada kita semuanya, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wudo. Maka saya kemudian terjemahkan, Miftah, kibaskan sapumu di tempat yang kotor, nyalakan lampumu di tempat yang gelap. Kalau saya pengajian dengan jenengan ini enak, semuanya orang-orang baik, semuanya berjilbab, semuanya orang di dalam hatinya ada Allah. Sementara mereka orang yang setiap hari mabuk. Saya dibilang lagi, mereka mabuk kok sore tutup ngaji dan lain sebagainya, itu kan gak boleh. Saya bilang, kan ada hadis yang mengatakan orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya jawab, itu hadisnya orang normal. Sementara mereka abnormal. Kalau harus nunggu gak mabuk, kapan mereka mau sholat dong tiap hari mabuk? Sholat diterima apa enggak, itu bukan urusan manusia, urusan Allah. Yang menyebabkan ibadah. Saya ajak, ayo ikut boleh korban yuk. Kan ini hadis, mohon maaf, ini kan hasilnya dari uang kami ngelonde. Apakah saya dapat pahala? Jawaban saya sederhana, mohon maaf Gus Miftah bukan panitia pahala. Pahala itu bukan urusan saya itu mengajak. Soal ada pahala atau enggak itu urusan Allah. Maka saya biasa bu, begitu sholat Allahu Akbar, makmum saya ini, mereka orang-orang mabuk. Begitu saya alhamdulillahi rabbil alamin waladhdallin, ya harusnya amin. Mereka enggak Karena ini ada sutradara yang ngeyel datang ke tempat saya, Gus tolong cerita Gus kita ngaji di dunia malam ini mau saya angkat menjadi layar lebar, menjadi sebuah film, tolong Gus minta izinkan. Karena bagi saya ini inspirasi. Dan saya sangat banyak, saya lagi sholat, Allahu Akbar. Begitu udah sholat, preman datang. Dia tidak, mandek. Saya sholat, saya ambilong, antara dilema dan galau. Mau saya jawab, sholat saya batal. Enggak tak jawab, kok ditantang gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mandek. Akhirnya saya jawab, ngapoh. Apakah sholat saya batal? Otomatis batal. Saya ingin dia nantang kelahi. Kalau nantang kelahi saya enggak mungkin mundur. Saya kemarin di Jakarta dikeroyok 10 preman. Saya enggak mundur. Kenapa? Belakangnya sumur. Motor kecampur sumur. Saya nantang kelahi. Saya pikir dia itu mau ngejak saya kelahi. Begitu dekat saya tanya, ngapa? Apa dia bilang? Bu, aku main sholat. Dalam keadaan mabuk. Saya bilang, sudah kamu sana dulu masuk ke toilet, wudu. Saya pikir wudu, ternyata nguyuh di wastafel. Malah orang cewek, tutul-tutul ketimbok. Akhirnya sholat, caranya gimana guys? Saya umurnya 40 tahun tapi saya belum pernah sholat. Nah kamu Islam apa enggak? Kayaknya Islam. Dilihat KTP-nya, oh ya saya Islam. Maka hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Kalau ini jembur saya berdiri, kamu tolong ikut berdiri. Saya sujud, kamu sujud. Saya rukuk, kamu rukuk. Ya geng, enteng, bisa. Rokan pertama aman. Rokan kedua HP-nya bunyi. Diangkat. Sebro, jesolat. Sebatin bajingan. Datangnya hidayah, kemarin saya kajian di masjid UGM, full. Saya kan gak tahu siapa saja yang datang, di masjid kampus UGM. Tahu-tahu saya di DM oleh seorang perempuan, Abah terima kasih. Dulu saya ketemu Abah terakhir kali pengajian di Bursin. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah pengajian di masjid UGM. Dan itu banyak. Kalau saya lihat DM yang masuk itu Masya Allah. Bagaimana kemudian orang-orang Nasrani yang kerja di dunia malam, gara-gara kita melihat dakwah seperti itu, dia mengatakan, saya Nasrani bah, tapi saya sangat apa tersentuh dengan pengajian apa di dunia malam. Tolong bimbing saya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya apa? Kita gak bisa menghinakan orang. Saya bilang sama mereka, dok, kalian tahu gak? Dulu abahmu ini pernah menghadiri pameran ake di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu ake, itu di dalamnya ada kalimat Allah. Harganya berapa? 3 miliar. Batu ake yang di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana kalau hatimu di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Gak terhingga. Kalau di dalam hatimu ada Allah, enggak terhingga harganya. Batu akik saja 3 miliar. Bagaimana kalau menurut hati kita ini enggak pernah lupa dengan Allah, harganya tak ternilai. Nangis mereka. Saja sholat, saja ke panti asuhan, bahkan ada banji-banji yang saya ngaji, akhirnya itu umroh. Maaf, saya langsung tuh dengan pengajian apa? Boleh enggak saya itu umroh? Boleh. Banji. Begitu sampai Mekah dia bilang, tapi saya sekamar dengan Abah. Terus saya jempol itu telah sekamar. Saya ditanya sama dia kan, Bah, caranya tawaf gimana? Itu ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Nanti kamu mengucapkan salam ke Hajar Aswad. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali atau tiga kali saja. Nah, namanya banji. Tahu Ka'bah, histeris. Begitu lihat Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak hanya PSK, Bu. Bencong-bencong itu saya kumpulkan pengajian. Para bences-bences. Mereka saya kumpulkan untuk pengajian. Dan mereka rata-rata namanya adalah nama samar. Namamu siapa? Susuki. Ketika kayak susu, bono kaos kaki. Banji-banji. Namamu siapa? Sucerto. Susu ini lancip di ganjel batang. Jenengmu siapa? Hirlan Daris, lahirin dalam Dario Wes. Saya bilang, kamu banji, mau tobat? Iya Pak, saya mau tobat. Caranya gimana? Saya mau berjilbab. Matamu! Banji berjilbab. Karena ada banji di Jogja ini yang pakai burka kayak mbaknya gini, ada. Mengapa ya? Saya mau bertobat ya terus. Kalau saya ajak sholat, dia gak mau saya jadi imam. Kenapa saya gak boleh jadi imam? Karena aku lebih alim daripada kamu. Saya gak khusus ya dokongnya Abang. Lucu-lucu mereka ya. Tapi saya gak pernah benci dengan mereka. Karena barangkali dengan cara saya yang ramah seperti ini justru kemudian merontokkan ego mereka. Akhirnya mereka kemudian dapat hidayah gara-gara di situ. Laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Perempuan mati, almarhumah. Nah kalau kamu banci mati, aluminium. Bulu sentuh mic gitu. Cek cek. Tolong jangan ditarik-tarik. Aku tahu kamu sudah lama gak narik celana suami. Kita gak pernah tahu datangnya hidayah. Kita juga gak pernah tahu kalau kemudian kita hari ini Islam mati dalam keadaan Islam. Siapa yang menjamin keislaman kita kecuali Allah? Betul. Gak ada yang bisa menjamin. Yang di belakang sudah jelas? Maka mereka saya datangi, saya bawakan mukena. Setiap kali saya pengajian, saya bilang istri saya, tolong masak. Minimal saya membuat 300 bungkus nasi. Saya bagi kepada mereka. Sama sekali mereka tidak pernah mengeluarkan uang. Saya kasih mukena, saya kasih sajadah, saya kasih Quran. Mereka tanya, apa ikhlas kasih kami seperti ini? Ikhlas, sudah bertahun-tahun. Syaratnya apa, Bah? Tolong tinggu sholat. Ojo tinggu lemek. Dilemek ngelong, ngaji pokok. Kalau saya takut menembah, ini niatnya apa? Saya niatnya ibadah bantu. Gimana Bah kalau niatnya mas kawin? Matamu! Mau 400 sih. Tapi boyaku sempal di sini. Makanya semangat ini ingin saya berikan kepada kalian semua. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan mereka yang ada di dunia seperti itu. Karena apa? Kita hari ini tugasnya adalah menjaga dan merawat keimanan kita. Karena kita tidak pernah tahu apakah kalau hari ini kita beriman, matinya dalam keadaan beriman. Gak ada yang tahu. Toh catatan sejarah membuktikan itu. Di zaman Nabi Musa ada Bal'am bin Baurok, seorang ulama besar. Doanya dikabulkan oleh Allah, tapi matinya dalam keadaan kafir. Jadi kalian jangan sombong. Oh aku jilbaban, aku sudah ngaji kok, aku sudah umrah kok. Gak bisa, Bal'am bin Baurok matinya kafir. Rojal Unmuah, delegasi sunnah. Ketika masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang ngaku-ngaku Nabi. Diutuslah Rojal Unfuah. Dan ternyata Rojal Unfuah matinya dalam keadaan kafir. Kita gak pernah tahu. Sahabat Rasulullah namanya siapa? Ubaidillah bin Jahsy. Seorang yang mengikuti peperangan Rasulullah, matinya dalam keadaan kafir. Bahkan seorang yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, dia seorang muadzin. 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Begitu satu saat dia adzan di atas menara, Allahu Akbar, di belakang ada cewek cantik. Allahu Akbar, matanya ngelirik. Wow. Begitu selesai adzan dikejar. Dek, aku seneng arep kowe. Apa jawaban perempuan ini? Sorry mas, saya gak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena kamu Islam, saya Kristen. Apa syaratnya supaya aku bisa menikah denganmu? Gampang, tinggalkan Islam, masuk Kristen, maka aku mau menikah denganmu. Karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing merasa. Mau merasa kucing. Akhirnya apa? Oke, saya tinggalkan Islam, saya masuk Kristen. Akhirnya mereka menikah di gereja dengan keadaan Kristen. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Mau dibilang gendali. Malam pertama, sebelum mereka cike-cike. Ya, besok ibu-ibu pulang ke Indonesia ketemu suaminya. Apa? Cike-cike. Makanya kalau saya pulang ngaji jam 12 malam, istri saya tidur, saya langsung ngomong, Bunda, cike-cike. Cike-cike itu kalau dalam orang Jawanya itu ada lagunya namanya Tul Jaina. Begitu masuk kamar saya nyanyi Tul Jaina orang mudel ora penak mudel rasa penak sing dikudel nangan apa. Langsung istri saya bilang, apa? Siap ditutul. Kak Bunda malu-malu gitu sih. Saya bersyukur istri saya pesek ya. Berarti dia panjang umur. Kenapa orang pesek panjang umur? Ambek aneh ngirit. Saya mancung-mancung ini cepet mati. Soalnya ambek aneh boros. Terus pilih mesti pilih gede-gede. Saya haus. Eh, bukain dong. Cie-cie matamu. Dibanyak ke orang mana. Akhirnya apa? Dia mati sebelum cie-cie. Kehilangan Islam, kehilangan segala-galanya. Gak pernah lupa. Oh, gak cie-cie yang beli gitu. Maka saya teringat satu hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ibu-ibu dengarkan betul hadis ini. Mudah-mudahan Allah mempertahankan keimanan kita ila yaumil qiyamah. Amin. Saya kalau baca hadis ini di kamar saya mesti nangis. Kalau saya baca hadis ini saya mesti ngurus dodo. Dodonya bujung dulu. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahli jannah, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta yakum baina wa baina illa dira'un, sehingga jarak dia dengan surga itu hanya tinggal satu dira'. Bau surga sudah dicium oleh hidungnya, kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya. Tinggal satu dira', setengah meter. Wow, surga. Bidadari sudah dilihat oleh matanya. Tapi napa fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayak huluhat, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Surga dewe sketok ngawe-ngawe. Tetapi apa? Di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya Bal'am bin Bawrok. Contohnya Husayn bin Abdul Azhar. Contohnya Rojal Unfa, contohnya Ubaidillah Al-Jahsy. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yatun baina wa baina ila dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Panasnya neraka sudah berembus ke kepalanya. Tapi apa? Fayasbitu alaihi alkitab. Catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu bi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayat huluha. Dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Gak ada yang tahu. Apa ada contohnya? Terus ada Husairin bin Abdul Azhar. Dia masuk Islam gara-gara apa? Cinta dengan Rasulullah. Kemarin saya malam minggu mengislamkan orang Kristen dari Bekasi. Saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Karena saya cinta dengan Gus Miftah. Karena saya cinta dengan metode dan model kayaknya Gus Miftah. Saya senang dengan Anda, saya masuk Islam. Dan berapa yang ngantri pengen dimasukkan ke dalam Islam gara-gara rasa cinta? Husain bin Abdul Azhar cinta dengan Rasulullah. Luris, luris. Ini rawono gambar malah ketua panitia Leli Goni sore. Salam ala Nabi Muhammad. Husain bin Abdul Azhar ini apa cinta banget dengan Rasulullah. Rasulullah, I love you full. Apa kata Rasulullah? Ya wes, lah wes dengar aku mau Islam. Oke. Tumpunlah sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang itu? Rasul, apakah saya harus sholat? Enggak. Lah mau perlu wayahi. Perlu wayahi kok sholat. Ya belum waktu sholat ke sholat. Akhirnya apa? Saya mau perang dengan sahabat. Kamu mau ikut enggak? Aku melu. Begitu perang. Uyo lucu, kaget kok saya disengat canggung ini. Jantung ini dodo, bunyi dodo. Kaget, kaget aku. Kaget kok canggung. Orang aneh. Kaget kok nyekali canggung. Ya Allah. Kaget itu begini. Saya jadi ingat pengajian di Jogja, bengok, kaget. Baru pengajian subhanya rawon. Kalau orang tua itu muda-muda. Pak, gantian, kalau mas tua. Sabar, Bu, sabar. Gua dari ngerampung. Ini makin muda-muda. Cepat. Salahmu, Gus. Dan apa, Pak? Jadi kalau pengajian kita, kalau kaget. Untuk kalau nyemtong-nyemtong. Jiji. Rawon rasa untung. Selalu ada Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Begitu perang, Husain ini mati. Belum 24 jam dia masuk Islam, mati di medan perang. Para sahabat mengatakan, ini kepiye? Melabuh Islam si barusan kamu semati. Apa kata Rasulullah? Walahul jannah, Husain bin Abdul Azhar baginya surga. Padahal belum sempat sholat, jidatnya belum pernah sempat untuk bersujud. Tetapi apa? Allah ridho memasukkannya ke dalam surga. Awalnya kafir, akhirnya Islam. Sudah menulis di Islam apa-apanya di situ ya? Kan lumayan jadi maskot pengajian Hong Kong. Gantian dia saya jadikan gambar background percobaan. Kayaknya sok sibuk orang kerungu ya. Bunda gak usah cemburu sama Bu Nuris ya. Kalau dia sama aku bisa mati duluan. Aku bisa keracunan. Keracunan susu kadaluarsa. Ya, sebelum saya terusin, kita selamat dulu ya. Walaupun suara saya hancur tadi. Saya jadi kena kencur, gak ada kencur. Makanya kalau saya sekarang pengajian di Sarkom sama PSK-PSK tua itu, sekarang parfumnya bukan Bulgari, bukan macam-macam, kencur. Kenapa kamu kok pakai parfum kencur? Kan kita masih bau kencur. Ayo kita selawatan, minta lagu yang lama atau lagu baru? Lagu baru belum jadi ya. Lagi lama apa baru lu? Lagi lama. Sudah hilang asetnya ya. Ya, karena lagu-lagu baru itu kan sekarang macam-macam. Lagunya Via Valen, Ditinggal Rabi. Kalau banyak teman-teman BM itu lagunya Gue Maton, Korban Janji. Jangan ketawa. Belum masa aku sayang. Saya pengen HP-nya kemana? Oh yang ini. Oh bukan yang ini. Saya pengen lagu Korban Janji versi Tibil Kulub. Tibil Kulub. Bisa bu ya? Kan lagu suara banyak. Ada Kim Cili Keporon, Galingan Mantan. Ditinggal Rabi. Semacam-macam. Salah bapak apa bisa bapak? Santai aja. Ini lagu apa? Kembang Kandel? Bisa. Kembang-kembang kantil manten anyar di reng bedil kalo cleret di bon jondil aku kaget cekalan kini. Rondok kelayung-layung rondok tangis kelayung-layung nangis rondo hati nebimu nangis saben bengi turu dewi rono sengang cami ditumpai arang-arang lagu Korban Janji tapi versi selawat. Shalawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa di rumah sambil ngelamun daripada ngelamun semua orang-orang harus selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Shallu ala nabi Muhammad. Sholli wa sallim bener atau enggak gue tangi lunas. Amin. Sholli ala bulog mulih matang. Kau takkan makan kalau sopan Maryam, orang di bujul yang makan. Ini gak apa-apa, cuma lu melu Maryam. Terus, lu kayak Maryam, kok orang di bujul makan? Lah, orang itu orang kayak Maryam, tapi duntal codong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wafiatal abdan wasifaiha wa nuril absari wa diaiha. Sihirnya kue lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub, Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha, wa afiyatal abdan, wa afiyatal abdan, wa shifaiha, wa nurin absari, wa diyaiha. Ulangi lagi, kenapa? Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Sebentar, mau saya rekam, saya kirim ke Indonesia. Nih, wajah indah, ramah, muslimah di Hong Kong. Cie, cie, cie, jumpanya dibenerin ya. Padahal mau saya kirim ke patroli. Saluran Nabi Muhammad. Lagi-lagi kan gak saya live. Untuk Pak Paritan apa ngerten kok malah ngelakukan urusannya apa orang. Kita ambil gambarnya dari ketua panitia. Mirip Marsanda ya. Ya karena sudah tua ya kayak markabah. Salam ala Nabi Muhammad. Koe lunga nalikane adan kae, marah mapan turu sakarat mundewe, nuruti hawa nafsumu, engkau lupa tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamongko sholat tanda syukur nikmat, elingo urip ora suwe ibarat koyo mampir ngombe, dunia sementara akhirat selawase. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatal abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Atau yuk jongkong banyu putih. Kopi, kopi. Bu, jadikan solawat kebiasaan harian saya. Insya Allah, apapun hajatmu kabul. Anak kecil seperti ini kalau nakal tidur pegang kepalanya solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muka-muka anakku solehah al-fatihah. Ada gue semula Indonesia kok bujumu cangkeme cerewet kamu. Turu cekal cangkeme ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muka-muka bujumu cangkeme cerewet al-fatihah. Iba dehai tetap cerewet gampang tambah yasin satah hilir. Itu pertama motivasi saya kenapa saya tidak mau berhenti ngaji, karena saya pengen dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Amin. Saya mau tanya, kalau besok diomong dengar berita Gus Miftah mati, kira-kira kirim doa apa enggak? Enggak mungkin kok kamu mati bisa. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian saya bersikuku tetap berangkat ngaji walaupun saya sakit? Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini saya bilang hari ini, mudah-mudahan gak terjadi bohong-bohong. Hari ini begini, di Indonesia itu sedang ramai. Ramainya apa? Banyak orang yang semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Nah, ini bahaya ini. Ini mohon maaf ya, saya ngomong ini di luar konteks apapun. Jangan menduga-duga pilpres dan lain sebagainya. Saya gak urusan. Saya itu sedih, gara-gara pilpres orang Indonesia ribuan suku bangsa hanya tersisa dua suku, kampret dan cebong. Kan kurang ajar, kan kampret kue cebong, bangga amat kampret ki lowo, cebong ki kodok. Ayo bangga-bangga ki lowo. Kita itu berkawan sebagai BMI Buruh Migran Indonesia yang ada umum bertahun-tahun. Pilpres cuma 5 tahun sekali. Kenapa kemudian kita cuma marah dengan kawan gara-gara pilpres? Betul? Jadi, kopi apa kopi susu? Oh, kencur. Kencur bukan kopi. Nanti mau tak siram ini Bu Nuris. Supaya masih muda kan masih bawa kencur. Kalau kopi, saya minum kopi susu, saya enggak. Karena kopi susu itu menggunakan kopi dengan jatuh, oleh susu dengan jatuh. Saya kemarin mau di-endorse sama kopi Toravika jadi bintang iklan. Saya enggak mau. Kenapa, geng? Kopi itu iklannya semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopi dan orang kapal. Kopi itu benua. Buka kopi dan orang luar. Yang jujur iklan itu cuma satu. Gajah duduk. Buka sarungnya, kalau belah lele. Masuk lah itu. Karena saya tahu kalian telah merindukan belah lele di rumah. Kata istri saya tahu bedanya gajah dengan abah. Bedanya apa? Kalau gajah itu kepalanya ada belah lele. Kalau abah belah lele ada kepalanya. Indonesia itu sekarang banyak orang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Ini bahaya. Istilahnya apa? NKTA, nafsu muda tenaga ayam. Saya kasih contoh. Saya dicurhati sama salah satu artis binaan saya, Fia Valen. Fia. Rangajar, cie. Persoalannya saya dengan Fia Valen beda keyakinan. Dia yakin mau, saya yakin gak mau. Dia bilang begini sama saya, Abah, apa dulu? Saya itu pernah menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Begitu nyanyi, saya didemo sama beberapa orang. Alasannya apa? Karena saya dianggap menistakan solawat. Solawatan kok di panggung dangdutan. Pertanyaan Fia Valen ke saya apa? Abah, saya mau tanya, apa dulu? Apakah benar Din As-Salam itu lagu solawat? Saya jawab, salah. Din As-Salam itu bukan lagu solawat. Itu qasidah Arab, tapi bukan solawat. Nah, orang-orang sekarang itu yang semangat Islam yang tinggi menganggap seolah-olah semua yang Arab itu solawat. Itu gak nyambung. Kamu mau nyanyi Din As-Salam di mana? Yang kerjanya ngedusi manuk kayak Bu Nuris umpamanya kan. Kita ragu. Kudusi itu nyanyi din asalam boleh, karena itu bukan lagu selamat. Din itu artinya agama, asalam itu artinya keselamatan atau perdamaian. Itu mau dinyanyi sambil ngepel boleh, sambil masak boleh, kalau ngising gitu loh. Kalau ngising ini kalau gue nggak nyanyi. Allah ini awal tidak bilang aku bisa coba istri sambil nyanyi. Bila hati mata di masa boleh, karena itu bukan lagu selamat. Ya gak boleh itu kalau kamu kemudian nyanyi di WC selamat, kamu gak boleh. Ya Habibah, nah, itu gak boleh, itu selamat. Gobloknya orang sekarang itu setiap yang Arab dikira sholawat, setiap Arab dikira Quran. Saya ngajak umroh jamaah, begitu masuk hotel di Medina, saya ingat betul waktu itu hotelnya Dalat Taibah di depan Masjid Nabawi. Nyetel TV, ngomong-ngomong Arab, diamini. Amin. Mikirnya apa setiap yang Arab itu doa. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Terus dia kan goblok. Ada lagi. Saya pengajian di Surabaya. Saya waktu itu mengambil tema resolusi jihad. Ada makalah hubul waton minal iman. Ada orang datang, Ustaz, saya kan jarang dipanggil Ustaz. Lalu yang benar saya itu kalau gak apa kiai Gus. Ustaz, paket saya Popo. Saya mau tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Loh, tapi yang menanda semua. Karena itu bukan hadis, itu kan makalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya karena dia nanya, saya jawab hadis riwayat Muslim. Dia tanya lagi, kok bisa Muslim? Bisa. Memangnya ada hadis riwayat non-Muslim? Kan orang-orang. Dan gue goblok ngomong hubul waton minal iman hadis riwayat siapa, itu namanya jaga sembung bawa golok. Gak nyambung blok. Kalau bahasa Jogjanya lebih ngeri lagi, jaga sembung bawa batu. Gak nyambung sih. Ini apa? Semangat Islamnya tinggi tetapi ilmunya gak ada akhirnya, ngawur. Seperti yang baru-baru ini kita dengar, doa perang Badar digunakan di dalam doa pilpres. Ini juga gak nyambung. Tidak nyambung sama sekali. Asbabul wurudnya, kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Karena umat Islam hanya 313. Orang kafir ribuan, ada yang mengatakan 3000 bahkan lebih. Ini kan gak imbang. Karena dalam keadaan kepepet, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jika kami kalah, saya khawatir besok sudah tidak ada yang menyembahmu. Lah karena gak pernah ngaji, akhirnya ngawur. Makanya kemarin saya bilang sama Deddy Corbuzier, sudah kamu segera mualaf, sadar sama saya. Kan lumayan, tunggu sebelum Ramadan insya Allah. Saya bilang sama dia, saya godain, kan lumayan. Kalau kamu besok sudah tidak laku sebagai artis, mustad, kan lumayan. Sekarang lagi ngetren artis gak bisa apa-apa, gak laku, akhirnya ngustad. Akhirnya ini doa perang Badar digunakan pilpres. Ya Allah menangkanlah calon kami, karena kalau sampai calon kami kalah, besok tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Calon pertama Islam, calon kedua Islam, semuanya Islam. Jangan menjelek-jelekkan, betul? Bahwa Islam Kiai Ma'ruf, Islam Sandi, Islam siapa yang gak Islam? Artinya apa? Saya bilang siapapun yang jadi saya tetap nyembah Allah, tidak mungkin nyembah yang lain. Kalau kita nggak digunakan perang pilpres, saya kemarin saya berdarah istri saya, bu, apa pak? Saya kemarin di pesawat ada cewek pramugari cantik, saya berdoa ya Allah jadikanlah dia istriku ya Allah. Kenapa? Kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Istri saya tanya, kenapa Abah berdoa seperti itu? Terinspirasi doa kemarin enggak bilang. Istri saya bilang, matamu. Ini orang kurang ilmu tapi ngawur. Contoh lagi, supaya ini clear ya. kita kayak ketukutan yang sing pokoknya saya kutaknya waras. Saya kalau ditanya sama wartawan Gus Durah cita-citanya apa? Segera 17 April. Supaya apa? Saya enggak hemat gasil. Kalau diomong gini enak, kalau di Indonesia ya Allah sepanjang jalan nandur pelem tuh mulai gambar sawah. Mandur rambutan tuh mulai gambar calak. Lah kan saya heran. Dulu kan pepohonan itu tempatnya setan demit jin iblis. Sekarang setan semuanya lari dari pohon. Kenapa? Mereka terjajah dengan gambarnya calak dan capres. Ya Allah. Posenya itu macam-macam. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang cipi-cipi. Iya. Ada lagi yang kepalanya dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu. Bahkan setan tuh gumun kalau gambarnya cara. Cangkemnya mereka selama mingkem-mingkem. Karena kalau saya ditanya, pengen segera 17 April supaya kondisinya normal. Betul Bu ya? Coblosan di TPS itu gak asik loh. Dandannya sampai nyoblos saja. Nyoblos ya semenit. Mendingan ini ngomong kalau bojone nyopotnya baju semenit. Nyoblos saja. Oh ini sebulan ini selawasi. Di sini sama-sama anak bangsa yang merantau. Jangan kemudian hanya terpecah belah gara-gara pilpres. Sing dadi sapa wae lah kowe ora kerja tetep ora badok. Kowe lara, kira-kira mlebu rumah sakit. Sing dhewe presidennya apa kancane? Yo kancane. Kenapa kita musuhan dengan teman gara-gara itu? Aku kampret, kamu cebong. Aku cebong, kamu kampret. Begitu juga ke cebong, mah aku cebong apa? Aku kemayu, cebil. Ini, saya ngomong ini di luar konteks pilpres. Yang pertama, ini nafsunya besar, tetapi ilmunya gak ada. Contoh lagi begini, ketika PBNU itu mengeluarkan fatwa di Banjar, Jawa Barat, dengan mengganti istilah kafir menjadi non-muslim. Ini ribut, pro dan kontra. Betul? Saya kasih penjelasan. Kenapa saya setuju dengan fakta ini? Tetangga saya itu orang Nasrani. Tetangga saya orang Nasrani. Lingkungan saya 60% itu Nasrani. Jadi kok aku gak suka be? Eh, ini gak suka be. Gak suka be. Eh, mana? Itu apa ini? Bukan kari matamu. Pengajian nampol pera jelas gak akan kocok mata. Alhamdulillah. Itu apa lagi? Kita akhiri pengajian kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini akan saya sampaikan. Kenapa hal ini terjadi di Indonesia? Wow. Ambune wangi. Ya. Jadi begini, saya tambah dikit lagi. Nanti pengajian insya Allah sampai jam 1 malam. Oh, sebelum saya lanjutkan, ada pesan dari panitia, ada sorban keliling. Ayo, kita selamatkan dulu sambil sorbanan. Sesuk ini liburan, baru kepadah, padahnya telu. Kalau sender, kita mah PLN. Awakmu milih sender apa PLN? Saya nyemplungi 10 dolar, itu sender. 50 dolar, itu Petroma. 100 dolar ke atas, itu PLN. Ya. Anda tadi milih mana? PLN. Lagune lagu Jawa wae. Ya. Eh panitia siap-siap. Oh, mundur. Siapkan uang. Yang enggak punya utang. Aku kurang ajar. Orang ajar tok pengajian. Delok kiai ganteng, infake mau 10 dolar. bahasa delok kok berbinatang niate delok munyuk sangune 100 dolar. Aja itu. Larang kiai napa larang munyuk, Bu? Jenengan wis ning karo kiai napa munyuk? Dadi iki ngene yo. Ayo panitia siap-siap serbanya. Belum, nanti udah siap sini. Baju sini. Lalu ayo ngono kerupuk serban metu halah-halah. Dosa. Kerupuk serban metu. Takut amat lo ah sama serban. Pengajian khusus ada serban juga. Metu ah. Ere. Saya tambahin dikit lagi, serbanya siap-siap tak tambahin dulu. Ini begini, saya kasih penjelasan soal kafir. Ada ulama yang mengkritik, itu gak paham. Jangan kamu kan mau. Sudah siap belum? Sudah siap? Sudah, selawatan dulu. Salli wa sallim da iman ala madan. Lamun Kebodohan-kebodohan ini ditampakkan sekarang di media sosial. Na'udzubillahi min. Salahnya di mana? Karena ini majelis yang saya doakan insyaallah istiqomah. Di dalam kitab taklim disebutkan al-ilmu bila syaikhin fasaitu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Salah milih guru-gurune mbah ne setan. Boleh enggak Gus belajar di YouTube? Boleh, tapi dilihat dulu kapasitas keilmuan yang Anda lihat. Boleh enggak belajar melalui on air? Boleh, tapi harus jelas gurunya siapa. Jangan kayak di Solo. Di Solo itu ngajinya hanya dengan radio, enggak jelas yang ngaji siapa. Sangerti kula ana swara jenenge radio kuwi ana swara tanpa rupa. Sing ana swarane ra ana rupane kuwi jenenge Gila kok ngaji gurune ra jelas berarti gurune yang namanya entut itu menjadikan fitnah. Soalnya apa? Sing entuk sapa? Sing mambur sapa? Mila kok ngajine gurune gak jelas, akhirnya salah-salahan, fitnah-fitnahan, fitnah-fitnahan, kafir-kafiran soale gurune. Son semburai semiki masih tak udang Hey. saya bertanya sama santri saya, Abah, kalau durian itu mondoknya di mana, Abah? Kalau durian itu mondoknya di mana? Al-Mahadus Salafiyah hasil dia. Bu, hati-hati kalau mendatangkan penceramah, hati-hati kalau mendatangkan ustaz. Kita husnudzon, tapi jangan sampai gara-gara pengajian justru kemudian menimbulkan fitnah. Gara-gara apa? Keilmuannya tidak jelas. Na'udzubillahi min dzalik. Pentingnya guru itu di mana? Saya kasih tahu. Barangkali kalian mau mendatangkan seperti Maulana Habib Lutfi, jelas beliau nggak kerso, karena beliau nggak mau kemana-mana kecuali di Indonesia. Beliau saja kalau saja umroh, Abah yuk kita umroh. Saya yang bayar, saya mau gani. Beliau bilang, orang kayak Abah itu kalau umroh nunggu panggilan Rasulullah. Kalau Rasulullah memanggil, baru saya datang kapanpun. Kalau saya tidak dipanggil, saya tidak akan datang. Jadi begini, kenapa saya katakan itu? Guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau Anda lihat di Instagram saya, kok saya mesra banget sama beliau. Ya karena memang saya sangat dekat dengan beliau. Saya biasa dipeluk, saya biasa dirangkul, saya biasa diopeni. Beliau bilang apa? Jangan sekali-kali menyepelekan guru. Apa kata Rasulullah? Kata Maulana Habib Lutfi. Kanjeng Nabi itu ibarat lampunya, kiai guru itu ibarat saklarnya. Jadi kamu tidak mungkin mendapatkan terangnya lampu kalau tidak nyalakan saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Nabi kalau kamu tidak pernah mencintai ahli warisnya. Siapa? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya nyuwun sewu, kalau kita mencintai guru, mencintai ulama, mencintai Nabi, saya mau tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Modar lah gue ya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Yang benar itu dari hati naik ke mata. Kalau cinta dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak pernah mencintai nabimu. Kenapa? Karena matamu atau delok kanjeng Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak pernah mencintai Tuhanmu. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Tuhanmu. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak pernah punya cinta. Mergo nopo? Mergo wong buta ora duwe mata. Coba, bravo. Selesai. Sempurna. Sudah ada. Break ada. Silakan dekem-dekem dulu. Aku minta kopi dong, kenapa kamu makan sendiri, Riz? No, Riz. Saya mau saya suami saya nih. Ayo mengapa sunat saya? Dan berapa menit? Kita mulai jam 1. 5 menit lagi selesai. Ini kita selesaikan karena enggak ada sesi 2. Besok lagi. Bapak Bu. Ini pasang dulunya cerewet. Silakan duduk dulu, kita sholat, nanti episode kita lanjutkan. Nanti saya terakhir saya ajak doa solawat optimisme untuk Indonesia, untuk kita semuanya. Hasbi Rabbi Jalallah, Mahi Kalbi Allah, Nur Muhammad Sallallahu Ya Tidak. Nanti mengajak terakhir itu, sekulang mesti doa dalam mandi. Yang mau doanya sudah dikabulkan oleh Allah, sekarang jadi BMI, sesuk jadi juragan BMI. Doakan penulis kurus mimpi. Silakan yang batal lebih dulu nanti kita sholat. Break sementara. Terima kasih. Dok, panitia tolong dikasih jalan khususnya biar salah. Terus gimana megemin? Ingat ya, ini nanti masih ada yang kedua. Ya, tinggal doanya kan. Jalan matur.